mempesona. Betapapun kita mengkhianatinya, tiada tertutup curahkan rahmatnya, selalu dinanti kembali padanya, selalu dinanti bertobat padanya. Maha penyayang, penerima taubat, walau dosa sepenuh jagat raya, tiada tertutup pintu taubatnya. Wahai sahabat, cepatlah bertobat, karena ajal